Mitra bisnis banyak kalangan berharap berbagai upaya parsial untuk memberantas korupsi yang dilakukan saat ini masih bisa membawa hasil positif untuk meredam maraknya korupsi di tanah air. Di sisi lain, Kwik Yanggi berpandangan, jika langkah memberantas korupsi hanya parsial dan tidak menyeluruh, maka upaya itu tidak akan banyak membawa hasil yang diibaratkan seperti mengobati penyakit. Hanya dengan obat biasa tanpa melakukan terapi hingga ke akar dari penyakit itu sendiri. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, apakah Bapak melihat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh seperti yang Bapak usulkan akan dijalankan oleh pemerintah saat ini atau pemerintah mendatang? Iya, cuma saya kok sudah tidak punya harapan terhadap, saya tidak punya harapan terhadap menteri, saya tidak punya harapan terhadap presiden. Saya tidak punya harapan terhadap orang-orang dalam circle yang akan jadi menteri. Sebetulnya menteri itu kan upluk-uplukan dari gitu aja kan. Dari kalau itu tidak ada harapan sedikit pun, tidak punya harapan terhadap anggota DPR. Tidak ada, ini kerusakannya sudah demikian jauh. Ini akan rusak terus, bisa ratusan tahun, bisa seribu tahun. Dan kalau saya mengatakan demikian, ada pengalamannya negara-negara lain. Nah, kalau seperti itu bisa ratusan tahun, tetapi juga bisa ada suatu titik tertentu turun balik. Gitu. Misalnya, siapa yang mengira Indonesia bisa merdeka ketika ratusan tahun dijajah? Nah, terus kemudian kok ada orang macam Bung Karno dengan seluruh generasinya? Yang... Nah, sekarang Indonesia akan ada apa tidak? Jadi diperlukan adanya lingkaran elit baru ya Pak Kwik? Ya, lingkaran elit baru bersih yang berani yang ya raja tega, tapi teganya dikenakan kepada yang salah betul. Nah, menurut visi Bapak, berapa lama kondisi itu akan terjadi, Pak? Susah ini, makan waktu lama. Kalau ada pun luar biasa kuat, luar biasa tegak, masih makan waktu lama. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, kita masih akan berulang kali merasakan pahitnya masalah korupsi ini ya, Pak Kwik? Memang. Ini itu kan kerusakan itu ada gradasinya kan. Kalau rusaknya sampai di sini, ini rusaknya. Saya melihat kerusakan ini sudah luar biasa luasnya dan akarnya sudah dalam sekali. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.